Ya. Main voli pantai yuk. Gak bisa. Jadi otot nih. Adek. Ya. Makan es krim yuk. Kakak bayarin deh. Gak bisa. Sakit gigi. Mama, kita belanja yuk. Aduh, gak bisa kak. Mama sakit kepala. Spa deh. Spa. Ya. Mama demam juga ini. Ini pada kenapa sih? Apa enaknya liburan kalau diganggu nyeri dadakan? Selalu siapkan Biogesic kapanpun dibutuhkan. Kandungan 100% paracetamolnya efektif membantu redakan sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, nyeri haid, dan demam. Biogesic, pereda nyeri keluarga. Mama, ini bisa nyembuhin sakit hati gak, Ma? Itu sih cari pacar baru aja. Biogesic diproduksi oleh PT Medifarma Laboratories, dipasarkan oleh PT Daria Faria Laboratoria TBK. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.